Kita teruskan membaca berikutnya. Ini Al-Kabair yang ditulis juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kita akan meneruskan di sini bab yang ke-55. Dan sering kita sebutkan bahwa Al-Kabair atau dosa-dosa besar, mereka para ulama menyebutkan dosa-dosa besar tersebut bukan berarti mereka yakni ingin mengetahui kemudian terjatuh di dalamnya, tidak. Jadi mereka ingin mengetahuinya kemudian ingin meninggalkannya. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhuma, Hudzaifah bin Yaman. Ini beliau menyebutkan bahwa kana nas dulu manusia di zaman Nabi, para sahabat itu yas'aluna Nabi SAW anil khair. Bertanya kepada Nabi sesuatu yang bagus. Ini ya Rasulullah, apa keutamaan seorang menjenguk orang sakit? Demikian juga mungkin Nabi menyebutkan keutamaan mengantar jenazah. Demikian juga mungkin sholat dua rakaat sebelum subuh yang lebih bagus dari dunia dan seisinya. Dan mereka para sahabat bersama, ini bersemangat untuk bertanya hal-hal yang bagus. Kemudian beliau Uzaifah ini wa as'alun Nabi SAW anishar, aku bertanya kepada Nabi sesuatu yang jelek, dosa-dosa besar dan sebagainya, untuk apa? Makhafatan an aqafi, aku takut untuk terjatuh di dalamnya. Demikian juga di sini kita mempelajari al-kabair, dosa-dosa besar, ya ini untuk apa? Untuk kita menjauhinya. Bukan berarti kita ingin terjatuh, tidak. Tapi untuk kita menjauhi apa-apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan mereka menyebutkan, para ulama, bahwa dosa terbagi dua. As-shaghair wal-kabair. Dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Yang paling besar dari dosa-dosa besar, syirik. Ya, jelas itu. Adapun definisi as-shaghair, demikian juga al-kabair, terjadi khilaf di antara para ulama. Kesimpulannya adalah bahwa al-kabair itu adalah apa-apa yang Nabi SAW menyebutkan di dalamnya laknat. Yani disebutkan oleh Nabi SAW, la'anallah al-murtashi, orang dengan laknat kepada orang-orang yang dia itu yakni memberikan yakni sogokan, yakni memberikan uang kepada orang agar urusan dia itu lancar, padahal itu sesuatu yang yakni yang haram. Ya, demikian juga yakni Allah SWT melaknat yang perempuan-perempuan itu memisalkan dengan laki-laki. Demikian juga yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang lainnya. Demikian juga definisi kabair selain tadi di situ disebutkan laknat padanya, demikian juga yang di situ ya taratab alaihi anar. Yang dia melakukan itu maka dia mendapatkan api neraka. Mendapatkan azab Allah yang pedih. Ya demikian mereka menyebutkan definisi dosa-dosa besar itu adalah apa-apa yang kemudian Nabi menyebutkan, demikian juga Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman api neraka. Demikian juga yakni siksaan yang keras, demikian juga laknat atau yang semisalnya. Selain itu dikatakan dengan as-shaghair. Lalu apa as-shaghair? Disebutkan dicontohkan seperti melihat sesuatu ya atau memegang sesuatu ya yang sedikit yang situ diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai kemudian berlebih-lebihan. Demikian mereka menyebutkan. Pada kesempatan ini akan disebutkan bab yang ke-56 yang masih berkaitan juga dengan bab yang sebelumnya. Disebutkan di situ bab dzikru ta'akudihi fil amwat. Bab yang menyebutkan lebih kerasnya lagi untuk orang-orang yang telah mati. Yaitu apa? Ini yang berkaitan dengan bab yang sebelumnya, bab yang ke-55. Bab majaa fi la'nil muslim, bab yang datang menjelaskan tentang dosa besar melaknat orang yang muslim. Termasuk dosa besar itu melaknat orang muslim. Apalagi sekarang bab yang kita baca sekarang ini, orangnya sudah meninggal, orangnya sudah dalam keadaan mati. Maka ini lebih keras lagi, termasuk dosa besar yang sangat besar. Dosa yang sangat besar melaknat orang muslim yang dia itu telah meninggal. Dan laknat itu adalah tardu an rahmatillah, menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dari mana dari laknat. Dan hukum laknat pernah kita bahas, yakni melaknat, hukumnya melaknat seseorang apabila dia itu masih hidup, ya, maka tidak boleh melaknat. Melaknat seseorang yang dia itu masih hidup berarti dia menjauhkan orang tersebut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dilaknat itu masih hidup tidak boleh haram. Ya, sama saja dia muslim Adapun kafir tidak boleh. Jadi seakan-akan dia telah menghukumi, dia itu tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala padahal masih hidup walaupun kafir. Nah, maka ini seperti ini tidak boleh. Lalu bagaimana di situ hadis-hadis yang datang laknatullah alal yakni wasimat wal mutawasimat. Yakni Allah melaknat orang yang mentato dan yang ditato. Bagaimana ini? Demikian juga yang menyambung rambut. Apakah kalau kita melihat ada seorang yang dia itu rambutnya disambung dengan rambut palsu, kita katakan kamu dilaknat Allah. Dikatakan para ulama, adapun hadis ini adalah Nabi melaknat perbuatannya. Adapun orangnya tertentu tidak boleh. Jadi demikian mendudukannya. Jadi adapun perbuatannya, maka datang di situ ucapan Nabi. Allah SWT melaknat perbuatan itu. Tetapi kalau orangnya langsung, maka tidak. Karena laknat itu berarti menjauhkan dia itu dari rahmat Allah SWT. Ada kemungkinan Allah mengampuni dia, atau kemudian memberikan hidayah kepada dia, atau yang semisalnya. Jadi laknat untuk orang yang masih hidup tidak boleh. Sama saja dia itu kafir ataupun mukmin. Adapun kalau orang sudah meninggal, ya di situ banyak, ya seperti Fir'aun, manusia dia itu, ya demikian juga untuk ya ini yang datang di situ, ya ini iblis, setan dan sebagainya, maka seperti itu diperbolehkan, karena dia sudah dihukumi di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis dia mati dalam keadaan kafir. Adapun untuk muslim ya tidak boleh melaknat. Adapun di sini pembahasan kita sekarang bab dzikru ta'akkudihi bil amwat. Penyebutan tentang apa? Sangatnya tidak boleh untuk melaknat muslim dalam keadaan dia telah meninggal. Disebutkan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, ini terangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan la tasubbu al amwat, jangan kalian mencerca orang-orang yang sudah mati, yang sudah menjadi mayit, jangan kalian mencerca orang-orang yang telah meninggal. Fa innahum, sesungguhnya mereka itu qad afdhu, telah melewati ila ma qaddamu, telah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan. Jadi minal a'mal, dari amalan-amalan. Jangan kalian mencerca orang-orang yang mati, sesungguhnya mereka itu telah sampai dari apa yang telah mereka lakukan dari amalan-amalan. Ini telah selesai amalannya. Jangan kalian mencerca mereka. Rawal Bukhari. Di sini kita akan membaca beberapa penjelasan para ulama. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sunani dalam 10 salam. Disebutkan di halaman 572. Ketika beliau menjelaskan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram. Karena 10 salam itu adalah syarah dari Bulughul Maram. Sebutkan di akhir dari Kitabul Janais. Disebutkan di sini la tasubbu al-amwat fa innahum qad afdau ai wasalu, mereka telah sampai ila ma qaddamu, kepada yang telah lewat minal a'mal, dari amalan-amalan mereka. Al hadis dalilun ala tahrimi sab ala tahrimi sabil amwat. Hadis ini menunjukkan haramnya mencerca mayit-mayit. Wa dhahirul umum. Ini dhahirnya itu umum. Dhahirnya berarti di situ umum. Lil muslim wal kafir, untuk muslim dan kafir. Tapi di sini akan kita sebutkan ya, sebagian ulama mengatakan bahwa itu untuk orang muslim saja. Dikatakan qala Ibnu Rusyd, ini bisa dikatakan sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, inna sabal kafir yahrumu idza ta'addi bihi al-hayy al-muslim. Tidak boleh mencerca orang kafir. Ya, haram apabila membawa kepada membahayakan orang-orang muslim yang masih hidup. Karena di situ ada tambahan hadis yang sahih juga, fatudul al-ahya, akan menyakiti orang yang masih hidup. Tidak boleh mencerca orang yang sudah mati karena membahayakan, menyakiti orang yang masih hidup. Ya. Adapun mukmin jelas tidak boleh mencerca orang yang muslim, tidak boleh. Ya. Adapun kalau dia itu orang kafir, ini yang disebutkan. Ya, kalau kemudian membahayakan yang masih hidup dari orang muslim, maka tidak boleh. Wa yahilu idzalam yahsulu bil adiyah. Ya. boleh atau halal apabila tidak membahayakan orang muslim. Ini mencerca orang yang sudah meninggal dari orang kafir. Kalau orang muslim tidak boleh, ya, secara mutlak. Wa amal muslim fayahrumu. Muslim hukumnya tidak boleh, ya. Ini sekarang untuk muslim hukumnya asalnya tidak boleh. Illa kecuali apa? Kecuali apa? Idza da'at ilaihi darurah, apabila membawa kepada darurah. Apabila terpaksa. Ini bisa ditulis, boleh mencerca, menyebutkan kejelekan orang yang muslim yang telah meninggal. Apabila apa? Apabila terpaksa. Ka'iyakuna fihi maslahah lil mayyit. Di situ ada masalah kebaikan untuk orang yang mati itu. Kenapa disebutkan kejelekannya? Ya ada manfaatnya untuk orang yang mati itu. Apa itu? Idza urida takhlisuhu min madlamati. Apabila agar dia itu lepas dari kedzaliman. Ya boleh disebutkan. Dulu dia pernah menyakiti yakni tetangganya ini umpamanya. Loh kenapa kamu menyebutkan kejelekan dia? Dia pernah menyakiti, iya, agar dia itu apa nanti di hari kiamat menjadi apa? Menjadi lepas dari kedzaliman untuk tetangganya itu. Di sini juga para ulama boleh berarti untuk membersihkan kedzaliman dia. Waqa'at minhu, yang terjadi pada diri dia. Ya, ini demikian. Walaupun hendaknya secara apa? Secara ya ini sembunyi-sembunyi atau yang semisalnya. Fa innahu yahsunu bal yajib. Bahkan ini bagus. Bahkan juga menjadi wajib. Idza tadza dzalika sabuhu, apabila harus dia menempuh menyebutkan kesalahan dia itu, mencerca dia itu. Wa huwa nadzir maslusinya min jawazil ghibah li jama'ati minal ahya. Ya. Itu seperti apa? Seperti yang dikecualikan bolehnya menggibahi orang-orang yang masih hidup. Ya, seperti itu. Jadi seperti masalah ghibah. Ghibah secara asalnya tidak boleh, tetapi di situ ada 6 perkara yang diperbolehkan. Ya, semuanya para ulama. Ada yang diperbolehkan sampai menyebutkan di antara mereka 6. Ghibah itu menyebutkan kejelekan saudara muslim walaupun ada pada diri dia. Ya, untuk apa? Untuk masalah hadis, dia itu lemah atau pendusta. Demikian juga untuk memberikan nasihat dia. Demikian juga untuk melaporkan kepada orang yang berwajib tentang kejelekan dia. Atau yang semisalnya. Ya, ini demikian. Ini hukum asalnya adalah tidak boleh, tetapi kalau kemudian di situ ada maslahat untuk orang yang meninggal itu, maka boleh. Bahkan wajib. Di situ disebutkan juga oleh Imam As-Sunani, kenapa Nabi SAW pernah beliau yakni menyebutkan kejelekan orang yang meninggal dari muslim. Sampai disebutkan di situ, yakni dulu para sahabat lewat jenazah. Kemudian fa'asnau alaihi syarron, mereka mengatakan orang itu jelek. Padahal orang muslim itu, orang ini jelek. Kemudian Nabi mengatakan antum syuhada'ullah wajabat nar, untuk dia itu api neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah. Di sini menunjukkan seakan-akan Nabi membiarkan, ya enggak? Bagaimana ini kita mendudukkan? Padahal kan tidak boleh tadi hadisnya untuk mencerca orang yang sudah meninggal. Tetapi di sini Nabi membiarkan. Para sahabat mengatakan orang ini jelek. Bahkan Nabi mengatakan iya, untuk dia itu neraka. Ya kan? Kalian adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah waqad ajabal Qurtubi, Imam Al-Qurtubi menyebutkan, kenapa Nabi menyebutkan hal ini? Ansabihim, para sahabat mencela orang itu, bahkan Nabi ikraruh membiarkan bi annahu yahtamil annahu kana mustadhiran bisyar, ya. Mereka itu menampakkan kejelekan. Paham? Jadi waktu itu para sahabat mengatakan orang ini jelek, padahal sudah meninggal. Bahkan Nabi mengatakan, "Iya, dia untuk dia itu neraka. Kalian itu saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di dunia." Bagaimana mendudukkan? Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa orang ini adalah ketika melakukan kemaksiatan itu menampak-nampakkan. Mustadhiran bisyar liyakun min babi la ghibata li fasik. Tidak ada ghibah untuk orang yang fasik, biasa melakukan kemaksiatan. Menampak-nampakkan kemaksiatan dan sebagainya. Ya. Ini demikian mereka menuduhkan di antara hadis-hadis yang ada. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.